Agama Islam, agama yang suci, membawa umat hidup harmoni, membentuk akhlak, membina pribadi, dipandang mulia, berjati diri. Rapatkan ukhuwah, kukuhkan keimanan, mengorak langkah, jalinkan perpaduan. Itulah sebenarnya tuntutan iman. Ajaran Nabi menjurus keamanan. Silaturahim wajib dijalinkan sesama Islam, wujudkan hubungan demi keamanan, hapuskan keganasan. Hari mendatang penuh keceriaan. Quran dan hadis warisan Nabi memimpin umat ke jalan yang suci. Kekalkan keamanan di bumi ini, semaikan semangat, bersatu hati. Jadilah kita ummah cemerlang, mari menuju arah gemilang. Harumkan negara menjadi terbilang. Jauhkan diri bersifat walang. Bersama menuju hidup sempurna di bawah kibaran panji agama. Bersyukur pada Yang Maha Esa, pancaran suci membawa bahagia.